والطور demi Gunung Sinai وكتاب مسطور dan demi kitab yang ditulis في رق منشور pada lembaran yang terbuka والبيت المعمور demi Baitul Ma'mur Ka'bah والسقف المرفوع demi atap yang ditinggikan langit والبحر المسجور demi lautan yang penuh gelombang إن عذاب ربك لواقع sungguh Azab Tuhanmu pasti terjadi. Ma lahu min dafi' Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya. Yawma tamuru as-sama'u mawra Pada hari ketika langit berguncang, sekeras-kerasnya. Wa tasirul jibalu sayra Dan gunung berjalan berpindah-pindah. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan, perbuatan dosa. يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَّا Pada hari ketika itu, mereka didorong ke neraka Jahanam dengan sekuat-kuatnya. هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Afasihrun hadza am antum la tubsirun Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat? Islauha fasbiru aw la tasbiru sawaa'un 'alaykum إنما تجزون ما كنتم تعملون Masuklah ke dalamnya. Rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya, kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. إن المتقين في جنات ونعيم Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Muttaki'ina 'ala sururin masfufah وَزَوَّجَنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ